Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah malam ini untuk bertemu. Tadinya saya mau menerangkan masalah sobat karena memang penting sekali sih pengertian sabar ini. Karena selama ini pengertian kita sabar itu hanya pada waktu kita pas susah, kita disuruh menahan diri, sebenarnya lebih daripada itu. Karena pentingnya hal ini, maka saya tunda, mungkin untuk minggu depan. Sekarang kita belajar untuk lam alif. Lam alif sendiri dibaca la ya, karena ada alif ini secara nahwu shorof atau secara pengucapan ya, tajwidnya ya, merupakan gabungan dari huruf lam ditujukan alif awal. Jadi lam alif itu ditujukan kepada awal sesuatu, sama tetap konsisten. Jadi makanya sebelum kita belajar lam alif, paling enggak alif kita harus menguasai, lam juga harus menguasai. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, sudah ada huruf lam, sudah ada huruf alif, kenapa kok Allah masih bikin lam alif? Nah ini yang harusnya kita berani bertanya, karena kalau Allah sudah menciptakan sesuatu, berarti semua itu ada maksud. Dan kalau ada maksud, berarti di situ ada ilmu. Jadi kita tahu ini bukan sesuatu yang sia-sia. Jadi ditujukan lam, ditujukan mim sesuatu. Nah inilah bedanya lam dengan kaf ya. Satu lokasi. Cuma kalau kaf itu ada hamzah. Kalau lam nggak ada, kosongan aja. Berarti kalau ada hamzah di situ sama dengan ain, hampir mirip ain ya, apostrof, sesuatu yang penting, vital. Dalam bahasa Al-Quran sendiri, ka itu di buku merupakan arti properti, milik, daerah kekuasaan, atau kafa, ditujukan kepada sifat. Karena fa itu sendiri merupakan sebuah sifat baik. Jadi kalau kita mengucapkan kata ka kepada Pak Toto ya maksudnya, berarti di sini saya mengucapkan engkau dalam artian menyebut engkaunya Pak Toto. Ini sifat utamanya Pak Toto apa aja? Pak Toto yang baik, Pak Toto yang gini, Pak Toto yang ini. Jadi kalau kita menyebut ka kepada Allah, itu sifat-sifatnya Allah. Inaka. Nah kalau lam, kan ada huruf mim di situ, ditujukan kepada sesuatu. Jadi kalau lam itu cenderung ditujukan ke sesuatu atau kata benda, kalau kaf ditujukan kepada sifat, kata sifat. Ini bedanya ka dengan lam. Makanya kaf mematikan fa, kalau lam mematikan mim. Mim berarti sesuatu. Nah di sini lam itu ada alif ditujukan kepada awal sesuatu. Kita combine ke dalam la dalam artian bahasa Arab. Ini maaf ya, kalau pening jangan tanya. Karena kita masuk ke ini, pola pikir anomali ya. Jadi kalau pening ngomong jangan iya. Karena ini kita cenderung ke pola pikir filsafat anomali. Kita berpikir kepada sesuatu sisi yang jarang orang menginjak ke situ. Kata la ini kayak saya gabung dengan kaidah arti la, lam alif itu sendiri yang bermakna tidak. La, tidak kan? Memang artinya kan tidak. Di sinilah, kalau kita belajar huruf, kita nggak boleh berdiri sendiri. Kita juga harus mau mengakui apa-apa yang telah diturunkan oleh para ulama-ulama, oleh para ahli tafsir, oleh para mufassirin. Ini nggak bisa berdiri sendiri. Dan merupakan kesepakatan bahwa makna la itu adalah tidak. Nah, berarti di sini ada sebuah filsafat ditujukan kepada awal sesuatu. Nothing. Awal sesuatu itu awalnya. Ditujukan kepada sesuatu awalnya. Lah, tidak ada apa-apa. Nothing. Ini filsafat, sebenarnya Alam Alif ini Alam Alif. Bahwa awal sesuatu itu nothing. Tidak, ya. Tidak ada apa-apa. Kayak Tom Sancong, gurunya Gerakakti. Awal sesuatu adalah kosong. Oh iya, iya. Itu Robert, orang yang ngomong. Ada, tidak ada, ada, tidak ada. Lalu ada. Ngeluh. Ya ini Confucius ya. Lalu, inilah. Jadi awal dari sesuatu itu nothing. Saya pakai bahasa Inggris. Lah itu nothing kok. Berarti ketiadaan ya. Setelah ditambahi alif dengan kasroh ilah, jadilah perkecualian. Dan ini kasroh ke dalam merupakan sebuah absurd, abstrak, sebuah sifat ya yang tidak nampak tetapi ada. Kasroh in ke dalam. Bukan fata'a, sesuatu proses, sesuatu yang ada. Sekarang secara di dalam hati ada alif. Oke, untuk harokatnya kita lupakan aja. Nanti lebih berat lagi. Ada alif. Jadilah ilah. Awal dari sesuatu yang awal. Kecuali ternyata. Kira-kira tahu larinya kemana? Jadi, di antara ketiadaan awal ini, ada satu yang ada. Yang ada sebelum semuanya ada. Inilah perkecualian. Inilah ilah. Kecuali. Pahamlah Malik ya. Di mana Allah menyembunyikan. Jadi kenapa ilah itu berarti kecuali. Bahwa awal dari sebuah ketiadaan itu. Ada pengecualian satu yang telah ada. Ini kita udah ngomong ke filsafat ini sebenarnya. Tapi filsafat secara di nilai Islam ya. Yang berbasis kepada Al-Quran. Jadi kita jelas melaluinya kemana. Paham, dari sini paham. Ini harus pelan-pelan banget. Jadi, la, minnya tidak kelihatan. Tapi tetap aja, lam alif kan. Lam alif. Ditujukan kepada sesuatu awalnya. Nothing. Ditambahi ilah di belakangnya lam alif, bukan di depannya lagi. Di depannya. Jadi, lam alif ditujukan kepada awal sesuatu, tidak ada. Ternyata di sini ditambah alif. Ini kecuali satu. Ada. Ini filsafat mengenai tauhid ini. Jadi dari sesuatu awal yang tidak ada sama sekali, ada satu perkecualian di awal. Satu, alif. Enggak dua, enggak tiga, satu. Dan itu pun enggak ada yang tahu, enggak ada yang melihat, karena i. Karena ke dalam. Itu sesuatu yang diyakini, sesuatu yang dipercaya, tetapi tetap aja enggak pernah kelihatan. Karena Allah itu hatali ya, magnet. listrik, power, sesuatu yang bisa dirasakan, tetapi nggak bisa dilihat. Ini konsisten. Kenapa listrik itu magnet nggak bisa dilihat? Magnet alam. Ini pakar filosofi nih. Iki lebih baik diulang atau pinjol nih? Ya, nggak boleh nyambung. Ini Mbak Lam Ali, Pak. Ya apa-apa diulang. Apa-apa diulang. Sambil Cepatnya kalau buka itu. Jadi kita buka Lam Ali, Pak, Bang. Mumpung sepi orang kita bahas filsafat. Halaman berapa Lam Ali? 336. Ini problemnya gini, Pak Nanang. Sudah ada huruf lam, sudah ada huruf alif. Kenapa Pak Allah menciptakan lam alif? Arti lam alif, la itu tidak. Arti lam itu ditujukan kepada sesuatu, alif awal. Jadi ditujukan kepada awal sesuatu itu nothing, nggak ada apa-apa, tidak. Itu makna la. Ternyata setelah ditambahin alif lagi di belakangnya, jadi dari semua ketiadaan awal sesuatu ini, ternyata ada perkecualian satu di awal dari ketiadaan ini. Inilah filsafat dari lam alif, ilah. Lam alif, lam ditujukan kepada sesuatu, awal, lah, tidak ada. Ternyata setelah ditambahi alif lagi di belakangnya, jadilah dia kecuali. Jadi, dari semua ketiadaan awal ini, ada satu perkecualian dari awal semua. Satu, bukan dua, satu. Nah, di sini al-filsafat lam alif, sebenarnya ini menuju kepada ilah sendiri, menuju kepada keberadaan Allah. Jadi, dari semua yang tidak ada awalnya ini, ada satu perkecualian. Yaitu Allah itu sendiri. Gak ada malaikat, gak ada apapun, gak ada apapun, sama sekali gak ada apa-apa. Kecuali satu. Perkecualian. Yaitu Allah itu sendiri. Ini filsafat daripada alif. Nah ini. Lah. Itu dari lam dan alif. Ditujukan kepada awal sesuatu, ketiadaan. Ilah. Alif dan lam alif. Awal dari ketiadaan, perkecualian, ternyata ada satu. Ada sesuatu, ada satu, sebelum adanya sesuatu. Ya. Jadi, ada satu, sebelum awal dari sesuatu itu ada. Itu ilah. Dan kata lam itu sendiri, lam alif, lam kenapa diartikan tidak? Lam yalid walam yulad. Ditujukan kepada sesuatu, tidak. Kita tidak boleh menuju kepada sesuatu. Kita ini sebagai abdi, tujuannya bukan sesuatu. Sesuatu berarti sesuatu itu kan materi. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita dilarang untuk menuju sesuatu. Yang dimaksud sesuatu di sini adalah kebendaan. Jadi lam yalid wa lam yulad. Kenapa kata lam itu diartikan tidak ya? Bahwa untuk menuju sesuatu itu tidak. Kita harus menuju kepada pencipta dari sesuatu itu sendiri. Nah ini. Jadi seperti satu di buku, ada perkecualian, ada satu perkecualian. Dari tidak ada, ini sesuatu. Jadi sebenarnya ada, dari sesuatu yang tidak ada. Dari adanya, dari sesuatu yang tidak ada, akhirnya menjadi ada. Kita sekarang ini. Nanti menjadi tidak ada lagi. Lalu menjadi ada lagi. Untuk kubur kita nggak ngomong. Karena nggak ada yang paham. Gimana kehidupan di alam kubur. Jadi kira-kira ada yang penting nggak? Jelas ya, jadi ya filsafat dari dalam alih. Nah kalau filsafatnya sudah ketemu, jadi yang kita bicarakan dari segi bahasa keilmuan adalah filsafat. Kalau kita ngomong ke sains, inilah makna lam alif, relatif. Relativity. Jadi semuanya balik ke kita sendiri. Kalau lam, juga satu, jelas aturan mainnya. Alif awal sesuatu, kita tahu asbabun nuzulnya. Tapi kalau lam alif awal dengan keberhasilan tidakadaan, berarti kita masih siru, semua balik ke pada diri kita sendiri. Bagaimana dalam menyikapi sesuatu. Seperti yang dijawab Rasulullah, bahwa anak bayi itu masih putih, bersih, kosong. Kita mau nulis apa? Lam alif itu nothing, kosong. Kita mau nulis apa sekarang? Inilah relatif. Inilah perkecualian sesuatu yang tidak bisa satu orang dengan orang lainnya sama. Sama dengan pada waktu kita menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah ayat 1 dengan kita menafsirkan ayat nomor 3 Ar-Rahmanirrahim. Menafsirkan Ar-Rahmanirrahim ayat 3 itu jauh lebih mudah daripada menafsirkan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita menafsirkan Ar-Rahman Ar-Rahim ayat nomor 3, kita kupas huruf Ar-Rahman, kita kupas huruf Ar-Rahim, itulah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi kalau kita mengupas Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, karena Allah itu tergantung persangkaan hambanya, berarti tafsir Bismillahirrahmanirrahim itu adalah sebanyak sejumlah ciptaannya Allah. Bagaimana prasangkanya terhadap Allah. Itu tafsir dari Ar-Rahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita persempit dalam arti manusia, kalau jumlah manusia itu 3 miliar, berarti tafsir dari bisnis dengan nama Allah yang Maha Pengasih Penyayang, bagaimana kasih sayang Allah itu? Iya. Karena tiap orang sendiri-sendiri. 3 miliar diringkas lagi menjadi khusus orang muslim. Berapa? 1M berapa? Orang muslim pun mengartikan kasih sayang Allah, itu juga sendiri-sendiri. Allah mempunyai skenario kepada tiap makhluknya. Pak Toto diciptakan dengan kondisinya Pak Toto. Saya diciptakan dengan kondisi saya. Masalah Marcus, Pak Tri, Putri, semuanya berbeda-beda. Dan di sini kita tetap dituntut untuk berprasangka baik terhadap Allah, bahwa Allah kasih sayang. Tapi sampai sejauh mana rasa prasangka kasih sayang ini? Allah alam. Makhluk tersebut dan hanya Allah yang tahu. Jadi kalau ditanya bagaimana tafsir kasih sayang adalah sebanyak sejumlah ciptaan Allah. Ini adalah ayat nomor 1. Jadi kita langsung angkat tangan. Tapi kalau Ar-Rahmanirrahim ayat nomor 3, simpel. Sedalam-dalamnya dia masih ada batasan. Tapi kalau kita sudah menginjak Allah, Allah al-Azim, tanpa batas. Jadi ini makna yang paling mendekati, relatif. Relatif, pengertian dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, tapi saya cenderung memakai dalam bahasa Inggris karena makna ini jauh lebih luas ya. Relatif, bahasa Latinnya relativus atau nisbi. Dalam ini keterkaitan antara satu hal dengan hal lainnya, inilah relatif. Jadi dunia ini adalah di dunia ini tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri. Ada Pak Nanang karena ada Bapak ibunya Pak Nanang. Saya ada gara-gara bapak ibu saya ada. Tidak berdiri sendiri. Saya diam pun ada pengaruh. Dan ini sebuah tindakan. Saya bergerak pun itu juga pengaruh. Dan itu pun juga sebuah tindakan. Jadi bukan berarti kita diam ini kita tidak berimbas kepada apapun. Kita bergerak ada imbasnya. Kita diam pun ada imbasnya. Selama ini kita memang berpikir kalau kita diam berarti kita tidak berefek kepada apa-apa. Nggak bisa. Coba kita jalan-jalan di jalan raya. Bergerak kita diam. Itu adalah sebuah tindakan. Dan kalau di jalan raya dalam kondisi ramai, tindakan itu adalah tindakan yang membahayakan sekali untuk diam. Jadi diam itu juga sebuah tindakan. Bergerak pun juga sebuah tindakan. Kita mengambil keputusan iya atau tidak mengambil keputusan, itu juga tindakan. Dan ini ada konsekuensinya, ada hubungannya. Ada relatif, ada hubungan. Nah, relatif itu keterkaitan sesuatu hal dikaitkan dengan hal lain. Saling ketergantungan, saling merujuk. Coba kita cari di alam semesta ini. Ada nggak yang berdiri sendiri? Ya. Oksigen, ketemu oksigen, jadi O2. Oksigen lepas dari oksigen, ketemu besi, jadi FO. FeO, karat. Jadi semuanya adalah relatif. Semuanya adalah lam alif. Dan semuanya adalah mulai awal dari sesuatu. Jadi sudah, ini skenario. Ini bukan sebuah ketidaksengajaan. Jadi ini memang sudah direncanakan mulai semula. Relatif berarti juga tidak mutlak. Ini pengertian bahasa. Bahasa punya istilah. Ketidakteraturan yang teratur. Ketidakketentuan yang tertentu. Ketiadaan tapi ada. Ketidakmungkinan tapi mungkin. Tegak tapi miring. Berdiri tapi terbalik. Relatif. Tambah ngeluh ya. Kalau muda apa ada tidak ada itu pak? Ya. Iya. Dia juga mencari kitab ke barat ya. Nah, ini juga gini. Makanya saya juga kita harus waspada ya. Banyak orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah, walaupun dia bukan termasuk Rasul. Ada juga orang yang diberi ilmu Allah untuk dirinya sendiri. Kita nyebutnya Nabi. Tapi yang paling sering kita ketemu adalah 25 Nabi dan Rasul yang sudah ada di Al-Quran. Lainnya itu, ribuan, jutaan, awal alam, kita nggak tahu. Nah, kita juga harus waspada, jangan-jangan yang namanya Buddha, itu adalah orang yang diberi daya oleh Allah. Sehingga dari dia anaknya raja, dia melihat kesusahan, lihat, yang dia ucapkan sebenarnya sama dengan ucapan Quran. Cuma nasibnya dia sama dengan nasibnya Nabi Isa. Dia dituhankan karena kebersihan jiwanya. Kalau kita lihat pakaiannya orang beragama Buddha sama dengan pakaian Islam. Tapi, nah, disinilah sebenarnya peluang kita untuk mengislamkan orang Buddha. Itu sebenarnya jauh lebih mudah. Ya, peluangnya sangat besar sekali. Karena kita sebenarnya ada basic yang sama. Dalam ajaran kita juga diajari kasih sayang. Kita juga diajari satu. Tapi ingat, Islam, Al-Quran adalah agama yang sempurna. Berarti di Buddha banyak ketidaksempurnaan. Nah, kalau kita mau melengkapi mereka, otomatis mereka akan jadi Islam. Makanya sesuatu yang menjadi adat istiadat namanya budaya. budaya itu adalah ajaran Buddha yang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Kenapa kita sebut Buddha? Ya, kehidupan Buddha. Ya, itu kalau kita arti pergerakan kehidupan, monggo. Ini. Nah, semuanya filsafat-filsafat itu dari Buddha, akhirnya lari ke Cina. Cina akhirnya dipelajari jadi Konfusius. Konfusius juga kan artinya dari pernah dari Buddha. Nah, pakan yang inilah Hindu. Hindu ya, jadi paganismenya Hindu. Sebenarnya yang ininya Buddha. Nah, ini pecah kan. Yang Hindu tetap dewa-dewa, yang Buddha, nasibnya Buddha yang kurang bagus. Dia nanti harus bertanggung jawab super berat. Jadi, ini saya balik. Ketidakteraturan yang teratur. Ini relatif. Kita melihat sesuatu yang tidak teratur. Tetapi sebenarnya itu teratur. Allah-Allah yang atur. Sebenarnya kita lihat komet. Udah. Habis itu orang itu gak pernah lihat lagi. Gak teratur. Karena apa? Teraturnya dia telah 150 tahun. Orang itu sudah meninggal, kometnya baru muncul lagi. Ini teratur, oleh Allah teratur. Ketidaktentuan yang tertentu. Kita ngomong, loh, ini gini. Al-Quran, kita ngomong, ada sesuatu yang kelihatannya, kok dari ini tahu-tahu ngomong gini, dari ini tahu-tahu pembahasan ini. Tapi semuanya ada ketentuannya. Itu ada linknya, dihitung dari secara angka, dihitung secara dari huruf, dihitung dari ini. Semuanya match. Kelihatannya nggak teratur, kelihatannya nggak tertentu, tapi ternyata dia sudah ditentukan. Kita ngomong, ada yang tidak ada, tetapi sebenarnya ada. Alam kubur. Kita ngomong nggak ada. Ada yang bisa ngomong alam kubur. Tapi ada. Ada alam yang sebenarnya kita sudah ada. Pada waktu kita melajari Anas, yang pada waktu itu kita belum bisa disebut apa-apa. Al-Quran bilang, mana? Tidak ada. Tapi kita diyakinkan oleh Al-Quran, itu ada. Apalagi untuk akhirat nanti. Bagi orang-orang paham ateis, tidak bertuhan, akhirat itu tidak ada. Tapi yakinlah itu nanti ada. Jadi sesuatu yang tidak ada, tapi sebenarnya ada. Ketidakmungkinan yang mungkin. Kita ngomong, menghadapi persoalan hidup, enggak mungkin. Tapi kita sendiri satu sisi bilang, apa yang enggak mungkin buat Allah? Sesuatu itu mungkin saja terjadi. Ini dalam bisnis, terjadi. Iya. Baik, skenario semua. Karena rezeki kita sudah diatur. Ya, ya. Gak mungkin, maunya melayu. Mungkin gue ini. Malam-malam telepon. Loh, beres. Sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi mungkin. Ini lam alif. Ini sudah. Udah kita, kalau kita sudah belajar relatif lam alif. Ngadepi dunia ini akhirnya enteng. Karena kita ini memahami. Kalau paham saya, masih ingat. 5x5 kecil, ya ini. Loh, kalau kita masih belajar huruf lam, 5x5 itu pasti 10. Iya. Kalau kita masih belajar huruf alif, ya awal sesuatu itu pasti ada asbab nuzulnya. Iki loh, tatanan ini. Tapi kalau kita sudah belajar lam alif, hilang semua. Iya. Kosong kita. Inilah yang dianggap sucikan. Bersihkan. Pikiran, zero mind, kolbu bersihkan. Tidak ada lah. Kecuali satu. Ilah, perkecualian. Di situ baru kita bisa ngomong, Allah itu maha cemburu. Selama di kolbu kita ada lainnya, ada lam, ada alif, Allah gak mau masuk. Oleh baik hati. Kamu dengar dunia, ya udah aku dunia. Aku tak minggir. Gak enak dah. Selama kita menuju lam sesuatu, Allah gak mau masuk. selama kita masih ngitung-ngitung awalnya, ya apa sih anu nih? Allah nggak mau masuk. Tetapi begitu kita kosongkan kalbu kita, kita sirumen, sucikan pikiran kita, bahwa hanya ada satu ilah perkecualian awal, masukkan hanya Allah. Lama alif. Semuanya akhirnya korelasi ini bisa. Oh ini ternyata hubungannya sama sana. Oh ini sama sana. Semua link ini dibuka oleh Allah hingga kita tahu. Kita akhirnya melihat garis. Oh segala sesuatunya ternyata satu garis. Linknya dibuka oleh Allah. Karena kita udah netral ya. Dan dengan lam alif. Makanya ini kita harus. Tapi sebelum kita menginjak lam alif. Ya kita harus apa lam dulu kan. Harus apa alif dulu. Kita gak ngomong. Gak bisa ngomong relatif kalau yang fix ini belum. Matematika kita belum bisa. 5 tambah 5 belum bisa. Awal dari tambah-tambahan aljabar kita gak ngerti. Tapi kita udah ngomong 5 tambah 5 kecil. Nah, jadi semua harus melalui proses. Semua harus melalui pembelajaran. Saya mungkin saya tahap dapat selasa yang diberikan dulu saya tulisan hati. Ya, tapi pada waktu SD Pak Nanang kan gak berani bilang ke gurunya. Iya, Pak Guru 5 tambah 5 sama segitu cewek. Gak berani. Gak berani. Ini ketemu sendiri Pak. Karena pada waktu kita belajar di SD, belajar di sekolah, kita itu belajar lam. Kita belajar lam dan kita belajar alif. Setelah semuanya hidup ini terkumpul, kita dapat hidayah, kita dimudahkan oleh Allah masalah din, barulah kita mengerti, oh ternyata lam alif itu ada. Ada perkecualian. Dari sesuatu yang gak ada, ternyata kita melihat adanya sesuatu. Tegak tapi miring. Kita ngomong benar. Tapi ternyata kita salah. Akhirnya di Quran apa? Kalau masalah ini, orang cenderung beragama itu berdasarkan prasangka ya. Tapi ini nanti juga berdasarkan fisika, karena di dunia Islam itu ilmu ya. Berdiri tapi terbalik. Kita sudah merasa laku begini ini. Ternyata justru kita merasa bahwa kita mau mengangkat nama Islam, ternyata di luar dugaan kita malah menjerumuskan nama Islam sendiri. Banyak kan di antara saudara kita yang semacam itu. Tapi semuanya didasari oleh kadang-kadang niat yang baik. Nah, nanti secara keilmuan ada. Nah, ini saya tertarik itu dengan Cornelius, ini pelukis Belanda. Kalau kita lihat lukisannya, lihat apa? Ini akhirnya relatif. Coba, semut ini di dalam atau di luar garis? Terus kalau ada gambar semacam ini, mana atas, mana bawah? Tapi, inilah filsafatnya asli. Tanpa didasari oleh ilmu Allah. Sehingga kita akan bingung. Karena apa? Dia berdasarkan kepada sesuatu yang bukan hak. Ini hati-hatinya kita menginjak kepada filsafat. Filsafat adalah hasil dari pola pikir manusia. Mengenai kebenaran terhadap sesuatu. Tetapi ingat, kebenaran dari sesuatu pola pikir manusia itu kadang-kadang bukan sesuatu yang benar-benar benar. Sehingga apa yang terjadi? Kita saling bantah kan? Dan gak konsisten. Filsuf yang luar biasa dari Jerman. Dia ngomong ini. Terakhir apa? Bunuh diri. Banyak orang-orang pola pikir dari luar negeri. Yang dia ngomong benar. Ternyata. Dia tidak bisa melakukan kebenaran yang dia ucapkannya. Kenapa? Itu berdasarkan pola pikir. Bukan berdasarkan pola pikir yang hak, yang memang berasal dari Allah. Sehingga hasilnya juga relatif, gak muntah. sebenarnya cuma saya ledek sesaat. Seperti orang berat-berat sekarang, semua sebuah materi. Bahwa kebahagiaan semua bisa dibuat kita sediakan mobil. Ternyata, kenapa masih mereka kesepian? Kenapa mereka masih? Karena mereka... berdiri tapi berbalik. Jadi, mereka menganggap ini benar. Ternyata mereka jungkir balik, gak karuan kan? Kalau berdasarkan pola pikir mereka bahwa semuanya bisa dicukupi dengan lamp, sesuatu, harusnya mereka cukup happy kan? Enggak, itu berarti mereka kadang-kadang masih ada yang stres, masih ada yang gini, masih ada yang gini, masih gini, tetapi ditutupi dengan sesuatu materi yang nampak berkilau, dengan sesuatu kemewahan atau apa yang nampak. Tapi bukan berarti mereka salah, kita juga di Islam ini harusnya bisa seperti mereka, tetapi dilandasi dengan akhlak Rasulullah. Pola pikir yang bersih tadi, diisi dengan Allah dan Rasulnya, baru dunia ini diletakkan di atasnya. Jadi kerelativitasan ini akhirnya bisa dicerna oleh kalbu kita. Karena nanti Allah yang buka. Nah ini. Kita sekarang ngomong mengenai person. Kita akan mudah mengatakan orang ini, dia berdiri ya. Mana atas? Ini pasti atas ya. Ini pasti bawah. Ini pasti kiri. Ini pasti kanan. Tapi apakah seperti itu? Mutlak. Relatif. Jadi mana memandangnya? Dari mana memandangnya dan di mana kita memandangnya. Kita mengaitkannya dengan apa? Ingat, relatif tadi adalah keterkaitan hal satu dengan hal lainnya. Kalau kita melihat orang ini di bumi, ya, ini atas, ini bawah, ini kanan, ini kiri. Mutlak. Tetapi untuk universe tidak mutlak. Nah kalau sudah seperti ini, coba mana atas mana bawah. Orang kita ini sebenarnya nggak tegak kok. Iya. Orang kita ini miring. Ini lalang alis. Ada bola. Ada sesuatu yang bulat. Ah, anggap aja ini bola dunia. Letak Indonesia itu di mana sih? Di ekuator kan? Apalagi ini dimiringkan dikit gini, ke sini ya. Berarti kita berdiri itu kan gini. Kita ngomong tegak kan? Sebenarnya kita ini miring. Dan kita gak bisa ngomong. Orang di kutub utara ngomong, dia berdiri. Orang di kutub selatan dia ngomong, dia berdiri. Tapi dia terbalik kok. Ya sini miring kok. Nah, belum yang di galaksi. Mana atas, mana bawah. Relatif ya. Nah, dengan pemikiran yang jernih, jadi dengan kita bisa mensucikan pikiran kita, kita bisa menerima hal ini kan akhirnya. Dalam arti pikiran apa? Pola pikir dunia yang sempit, kita buka, kita bersihkan, akhirnya kita memandang universe. Ingat, Islam itu rahmatan lil alamin, rahmatan semesta. Berarti orang Islam itu pola pikirnya nggak boleh pola pikir duniawi ya, dunia aja. Pola pikirnya dia harus menyeluruh. Jadi tahu ya, ini relatif ya, ini lam alif. Tidak ada sesuatu yang mutlak. Karena apa? Hukum di galaksi ini, hukum di semesta ini, kita juga masih banyak yang belum tahu. yang kita tahu ini cuma Holy Land, sedikit sekali ya. Nah, ini juga ada sebarang mainan. A, diam berdiri di jalan. B, mengendari kendaraan dengan kecepatan 50 km per jam. C, masinis kereta api dengan kecepatan 100 km per jam. Berapa kecepatan kereta api terhadap si A? A adalah berdiri, diam di pinggir jalan. Berapa kecepatan kereta api atau masinis terhadap si A? Nah, kereta berjalan 100 km. Si A berdiri di pinggir jalan. Otomatis si A menghitung kereta ini relatifnya adalah 100 km per jam. Karena dia diam. Berapa kecepatan kereta api terhadap si B? B mengendari kecepatan 50 km per jam. Keretanya bergerak 100 km per jam. Berarti berapa kecepatan kereta api terhadap si B? 50 km per jam ya. Itu pun masih relatif. Lihat arahnya B kemana. Searah kereta itu berlawanan. Gak konsisten ya katanya. Berapa kecepatan kereta api terhadap masinis? Sisi. Nol. Karena masinisnya diem aja di atas kereta api. Relatif. Dunia memang tidak ada yang mutlak dibikin oleh Allah. Ada satu yang mutlak, kecuali yang Allah itu sendiri. Nah, kalau itu tadi, mengenai pengertian dari relatif. Sekarang kita nginjak ke teori relativitas, tapi juga nggak bisa panjang-panjang. Karena ini Einstein yang merangkan. Ini teori fisika, kuantum mengenai teori relatif. Jadi, di teori relativitas ini ada relativitas umum dan relativitas khusus. Relativitas umum itu adalah relativitas mengenai hal sesuatu yang selama ini kita pelajari lebih banyak berkaitan dengan hukum Newton. Tapi kalau sudah relativitas khusus, ini kita sudah bergerak ke kuantum, berarti kita sudah menginjak kepada isi daripada atom. Isi daripada atom itu adalah sama dengan pergerakan daripada semesta. Jadi kita, kalau fisika Newton itu lam, sesuatu, fisik, kita nanti sudah masuk ke dunia fisik ini di bawahnya, berarti elektron, kuantum, atau di atasnya, berarti semesta. Sesuatu yang lebih kecil di dalamnya bumi, atau sesuatu yang lebih besar di luarnya bumi. Ini teori relativitas khusus. Pengetahuan kita sangat minim sekali di situ. Tapi ternyata Einstein sudah bisa menjabarkan beberapa. Dan itu sudah karena itu akhirnya ketemulah hukum-hukum masalah ini, hukum relatif. Jadi mengenai transformasi, hukum Lorentz, mengenai dilatasi waktu, banyak hal. Sampai akhirnya ini hukum relativitas. Kalau belajar orang ini kita baru belajar dulu ya. Belum kata loh ya, belum kalimat. Jadi ilmunya Einstein yang dianggap orang-orang best, itu kita baru belajar huruf. Cuma yang dipelajari Einstein ini huruf yang benar-benar luar biasa lah Mahalis itu sendiri. Jadi kita tahu isi otaknya Einstein berarti memang lam alif, anomali, relativitas. Iya, itu semua hukum relativitas. Interstellar ya. Jadi kita ngomong masalah energi, tapi bukan sesuatu. Ini itu. Iya, lam alif kan akhirnya. Sesuatu tapi bukan sesuatu ya. Kita ngomong sesuatu, black hole itu, tapi nggak ada barangnya. Yang ada cuma medan energi. Yang ada cuma zainya aja. Kalau di film, ada filmnya Interstellar tuh, jadi dalam perjalanan ke sana itu, satu jam itu sama dengan 7 tahun dia balik ke bumi. Ya. Relatif kan? Filmnya kayak gitu dia ceritanya. Jadi, waktu pun relatif, dimensinya juga relatif. Ya. Dia masuk, di cerita itu dia masuk ke dimensi 5. Dan akhirnya relatifnya apa? Iku bisa benar, dan itu juga bisa salah. Apalagi ini film. Tapi, bisa juga benar kan? Karena kita nggak ada yang tahu. Itu lalam alih. Relatif. Iya, nah. Ini juga. Sekarang kita juga menginjak kepada relativitas yang kita nampak sehari-hari. Yaitu anomali air. Ma'a, sesuatu yang hamzah atau ain, sesuatu yang sulit diprediksi, sesuatu yang teknologi tinggi, lam alif. Air pada saat 4 derajat dia beku, 0 derajat dia cair. Minus 4, dia beku. Kenapa? Gak ada yang bisa jawab. Ini lam alif. Mulai awalnya ada semacam itu. Tetapi kalau air gak dibuat seperti itu oleh Allah, tidak akan ada kehidupan. Karena kalau pada waktu musim dingin, terutama di daerah salju, kalau air 0 derajat semua beku, maka semua di dalam air akan mati. Tetapi karena dibuat dia minus 4 beku, 0 cair, minus 4 lagi beku, sehingga masih ada kehidupan. Di sinilah ada barikat, ada barrier, sehingga di bawah ini tidak akan beku. Dia akan berlapis-lapis, dan di situ ada kehidupan. Dan ini tidak ada yang mengerti. Ya, ditutup itu yang efek gongnya. Karena di bawah atas 4, ini 4 dia jalan beku, udah langsung membuat batasan antara yang di bawah. Sehingga di bawahnya kelam. Kalau enggak ada batas di 4 ini, hancur semua. Tapi kenapa? Tidak ada yang tahu. Relatif. Hidrogen pada saat cair, kalau kita masukkan ke gelas, dia akan naik. Keluar, tetes, relatif. Air, liquid. Sesuatu yang menjadi liquid, itu adalah sesuatu yang khusus air. Di situ dia akan menjadi relatif. Kita bentuknya juga relatif. Semua tingkah lakunya dia juga relatif. Bisa diprediksi, tapi orang tidak bisa menerangkan kenapa dia bisa seperti itu. Jadi nggak tahu awal-muawal. Asal-muasalnya. Nah, relatif juga kita ngomong masalah dimensi waktu. Tapi ini sains ya, jadi ini sudah kita udah ngomong di luar konteks Islam, apa Al-Quran, jadi bisa benar bisa salah, ini harus kita pelajari, ada parameternya. Jadi semacam dilatasi waktu, jika seseorang pergi ke luar angkasa dengan kecepatan cahaya, si A, pada waktu dia pulang dengan kecepatan cahaya, si A akan tetap bertambah cuma beberapa menit, itu yang ditinggal di bumi, dia harus sudah cukup tua. Relatif. Sama yang di film itu. Iya. Waktu dia balik, dia tetap muda, anaknya udah jadi nenek. Iya. Ini memang dari Pandilatation. Nah, dari sini kita juga tahu bahwa Allah itu menciptakan dimensi. Tiap sesuatu itu punya masa sendiri, punya tempat sendiri, punya dimensi waktu sendiri. Tapi kan kecepatan cahaya masa belum bisa. Kecepatan cahaya. Yang 300.000 km. Tapi itu akhirnya bisa dites oleh sinkroton. Jadi orang ada sound itu, satu di Boston Amerika, yang satu di Eropa. Mereka membuat dua, di mana mereka membuat percepatan sinkroton, itu dia mencoba dari atom. Sehingga kecepatan itu bisa dites di situ, dan apa yang terjadi. Tapi untuk di, mengenai makhluk hidup, belum. Tapi kita juga harus percaya bahwa apa yang nggak mungkin, ternyata mungkin. Ini lalang-lalu. Ada yang cerita, kalau ada orang pergi mimpi atau apa ketemu jin, dia merasa sebentar, tapi ternyata dia udah hilang, katanya selama puluhan tahun. Allah alam. Allah yang punya ilmunya. Tetapi kalau kita percaya bahwa Allah menempatkan waktu, bahwa nanti di akhirat pun seharinya di sana sama dengan ribuan tahun di bumi, sangat mungkin juga terjadi. Dimensinya lain-lain. Dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini kok bisa gitu ya? Balik kembali yang juga jadi dua ini terkenal. Gerang waktu. Ada yang punya handphone? Nah, pinjam. Ketantana loh. Nah ini juga, kenapa dimulai buku ini kita harus percaya namanya paralak. Menurut kamu ya, secara pandang. Ya. Setelah Putri lihat apa? Mas Alam lihat apa? Iya. Mas Alam bilang apa? Lihat gambar. Iya kan? Update gambar. Relatif ya. Jadi relatif aja. Orang buta lihat gajah itu ya. Iya. Semuanya benar. Tapi kenapa kok bisa beda? Coba kalau kita kaku-kakuan ya. Perantem gak? Inilah. Bahwa ini makna dari perbedaan itu rahmat. Selama dua-duanya didasari oleh basic yang benar ya. Jadi kalau kita memandang, oh aku seneng hati siki, sing iki seneng hati siki. Kalau kita menerima paralak relativitas, lukun. Selama wajibnya semuanya dilakukan. Nah itu akan menjadi salah kalau hadisnya sama, wajibnya enggak. Jadi di sini mutlaknya adalah wajibnya. Relativitasnya adalah sunahnya. Karena wajib itu sesuatu yang harus. Rasulullah mewakili kehidupan manusia. Maka Rasulullah juga relatif. Hukum dari Rasulullah juga relatif. Kita boleh ini, kita juga boleh ini. Tetapi ingat, bagi yang tidak tingkat di atas, Enggak ini, berarti enggak termasuk umatnya Rasulullah. Jadi kalau kita lepas dari hadis yang satu, harus masuk ke hadis yang lain. Jadi enggak ada ceritanya orang muslim itu enggak pernah melakukan sunnah sama sekali. Enggak mungkin. Seorang yang muslim, dia harus melakukan apa yang telah dilakukan Rasulullah. Dia bisa cari mana spesialisasinya. Ini relatif. Sehingga dengan kita mempelajari hal lam alif ini, enggak ada istilah bertengkar. Aku ngene, dalile ndi? Muslim nak ngene, Daud, oh iya. Aku ngene, aku dalile iki. Belum. Selesai. Ayo padha salat 5 waktu, iya, ya sudah. Tapi salatmu jam piro? Aku mau jam 12. Sing iki jam 1, sing iki 1:30. Salat. Tapi sama-sama salat. itu semua didasari dengan landasan dalil yang benar. Sama juga ini tadi, yang satu lihat ini ya. Tetapi kita ada saksi bahwa yang dilihat memang satu handphone kan. Sehingga masalah melihat ini ada saksinya Mas Agus, dia yang dilihat itu. Loh kenapa ini bisa berbeda? Karena yang ini melihat dari sisi belakang, yang ini melihat dari sisi depan. Akhirnya bisa saling menerima, itulah paralaks. Sama dengan kita melihat mata yang di sini ada bintang garis biru, di sini ada bintang dengan dasar merah. Ini yang dilihat A, ini yang dilihat C. Nah, dengan paralaks ini juga, akhirnya kita bisa menentukan jarak sebuah bintang dengan hukum Pitagoras. Akhirnya dengan paralaks ini sendiri, dengan lam alis, kita bisa mengukur kenisbian dari semesta alam. Nah inilah filsafat lam alis itu juga. Jadi ilmu lam alis itu juga termasuk dari ilmu filsafat ya. Jadi ini filsafat masuk ke dalam bagiannya lam alis. Bukan lam alif yang masuk ke bagiannya filsafat. Lam alif didasari oleh ilmunya Allah yang pasti benar. Filsafat itu masuk ke dalam lam alif. Karena ini ciptaannya manusia, bisa salah, bisa benar. Relatif. Jadi, itu semua sekilas mengenai lam alif. Untuk tanya jawabnya, kita ngobrol di luar formalnya. Jadi saya pikir cukup untuk dalam alis. Bila itu hasil jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi cerita orang yang